Bismillahirrahmanirrahim. Thumma arada Sulaiman an yanzura ila saqaiha wa qadamaiha min ghairi an yas'alaha kashfaha. Fa amara asyayatin an ya'malu laha qasran min az-zujaj kalma wa ajra tahtahu al-ma wa alqa fi as-samaka wadh-dhafadi'a wa ghayrahuma min dawabil bahri. Thumma wada'a sarirahu fi sadri al-majlis wa jalasa 'alayhi. Falamma jalasa 'ala as-sarir da'a bil ghis. فلما جاءت قال لها ادخل الصرح فلما أبصرته ظنت أنه الماء فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء إلى سليمان فإذا هي أحسن النساء قدما وساقا إلا أنها شعراء الساقين فلما نظر سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها إنه صرح ممرد مملس مستو من زجاج وليس بماء فحينئذ سترت ساقيها وعجبت من ذلك قيل إنما بنى سليمان الصرح ليختبر فهمها كما فعلت هي بالوصفاء والوصائف ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والصرح فلك وعلمت أن ملك سليمان من الله تعالى فأجابت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وبعد أن أسلمت أراد أن يتزوجها لكن كره سليمان شعر ساقيها فسأل الإنسان ما يذهب هذا قالوا الموسى فقالت لم يمس الحديد جسمي قط فكره سليمان الموسى فسأل الجن فقالوا ما ندري فسأل الشياطين فقالوا إنا نحتال لك حيلة حتى تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا النورة فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها وأمر سليمان الجن أن يبنوا لها بأرض اليمن 3 حصون لم يرى الناس مثلها ارتفاعا وحسنا وهي صلحين وبينون وعمدان وكان سليمان يزور في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام فولدت له ولدا ذكرا وقيل إن سليمان قال لبلقيس لما أسلمت اختاري رجلا من قومك حتى أزوجك إياه فقالت ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال وقد كان لي من قومي الملك والسلطان قال نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله قالت وإن كان ولا بد فزوجني ذا تبع مالك همدان فزوجها إياه وذهب بها إلى اليمن وملك زوجة ذا تبع على اليمن ودعا سليمان زوبعه مالك الجن وقال له اعمل الذي تبع ما استعملك فيه فلم يزل يعمل له ما أراد إلى أن مات سليمان اعمل الذي تبع ما استعملك فيه فلم يزل يعمل له ما أراد إلى أن مات سليمان وحال الحول ولم يعلم جن موت سليمان فأقبل رجل منهم حتى بلغ جوف اليمن وقال بأعلى صوته يا معشر الجن أن سليمان قد مات فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم وتفرقوا وذلك قوله تعالى قيل لها أيضا ادخل الصرح هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنع سليمان لما قيل له أن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها لتتخوضه وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا وقال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير أي زجاج ودعاها إلى الإسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين وأراد تزوجها وكره ساقيها فعمل له شياطين النورة فأزالته فتزوجها وأحب وأقر على ملكها كان يزور في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة ومات وهو ابن 53 سنة فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemarin diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman ingin mengecek kecerdasan si Bilqis karena informasi daripada sebagian jin bahwa si Bilqis itu adalah kurang akal atau tidak pandai. Terbukti dengan singgasana Bilqis yang udah dirubah bentuknya oleh Nabi Sulaiman, ternyata Bilqis mempunyai jawaban atau diplomasi yang sangat bagus. Terbukti kecerdasannya. Tinggal Nabi Sulaiman ingin mengetahui informasi yang kedua, beneran apa enggak kakinya Bilqis adalah seperti kuda. Hah? Banyak berbulu dan bentuknya seperti kuda. Cuma Nabi Sulaiman tidak ingin secara langsung meminta, coba aku lihat kaki kamu. Pinginnya Nabi Sulaiman dia membuka dengan sendirinya dan semua orang tahu bahwa kaki itu beneran seperti kaki kuda atau tidak. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membuat sorah, lantai, ya boleh dikatakan lantai begitu ya, dari dari lantai yang sangat bening bagaikan kaca atau yang dilapisi dengan kaca, kemudian diisi dengan ikan-ikan yang ada di dalamnya sehingga bagaikan danau atau kali. Jadi istana Nabi Sulaiman dibuat lantainya tadi itu dipoles, mungkin enggak tahu polesnya jin ya. Kemudian benar-benar bening, tapi di dalamnya memang diisi di situ ikan-ikan yang hidup. Dan di tengah-tengah daripada istana tadi itu dikasih tempat duduk yang dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman bagi tamunya tadi itu, Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilakan untuk masuk. Si Bilqis bersama rombongannya dan duduk ada di kursi di tengah-tengah tadi itu yang sudah disediakan atau singgasana yang sudah disediakan. Masuk melihat di bawahnya tadi itu bagaikan air dan ada ikan yang berjalan hidup, dianggapnya itu adalah banjir. Dianggapnya banyak air, maka dibuka pakaiannya tadi itu supaya ketika menaruh kakinya ada di air tidak sampai mengenah kepada pakai. Mau tidak mau terlihatlah kaki dan juga betis daripada si Bilqis. Ternyata bagus kakinya, tidak seperti kuda, cuma banyak rambutnya. Nah, diceritakan di situ banyak rambutnya. maka semuanya mengetahui kabar itu adalah tidak benar. Informasi itu adalah tidak benar. Tujuan Nabi Sulaiman membuat itu keadaan seperti air yang hidup di dalamnya tadi itu ikan, ini adalah juga ingin mengetes kecerdasan daripada si Bilqis. Karena Bilqis kan mengetes Nabi Sulaiman ya dulunya. Ini tes-tesan namanya ini. Kalau kemarin tadi itu Nabi Sulaiman dites dengan hadiah yang besar, ditolak. Karena kalau menerima berarti raja yang bukan nabi, kalau menolak nabi yang dijadikan raja karena tidak duniawi. Kemudian ada juga budak, ratusan budak perempuan yang dipakai model laki-laki, yang laki-laki dipakai model perempuan. Nabi Sulaiman suruh bedakan mana yang laki, mana yang perempuan. Ingat kemarin kan ceritanya? Sekarang juga Nabi Sulaiman ingin ngetes, tahu gak kalau ini adalah bukan air? Dites, ternyata Nabi Sulaiman yang sukses karena memang Nabi dapat wahyu daripada Allah, dan dia adalah tidak sukses, gagal. Kenapa? Karena manusia biasa. Sampai dia menyangka itu adalah air. Setelah ditemui si Bilqis tadi itu, maka Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak masuk Islam. Si Bilqis tahu ini bukan main-main, ini orang, ini bukan raja aja ini. Kenapa? Dia bisa mendatangkan singgasananya yang udah dijaga dengan sekian banyak pasukan dan ditempatkan di tempat yang paling aman, 7 lapis pintu yang harus dilaluinya dan sekian banyak pasukan yang harus dilaluinya, tapi bisa didatangkan singgasana itu dengan secepat mungkin. Kemudian juga melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya, kekayaan yang begitu berlimpah, tidak mungkin ini adalah manusia biasa. Melihat keadaan begitu diajak masuk Islam, langsung sadar si Bilqis. Bilqis menyatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku telah mendzalimi diriku sendiri, keliru aku yang aku lakukan. Aku menyembah kepada Tuhan yang salah, matahari yang disembah. Dan aku menyatakan Islam, patuh bersama Sulaiman, Islam terhadap Allah bersama Nabi Sulaiman, lillah rabbil alamin, Allah Tuhan semesta alam. Masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, maka Nabi Sulaiman diceritakan dalam satu versi ingin meminangnya, ingin mengawininya. Tapi Nabi Sulaiman gak tertarik dengan kakinya yang banyak bulu. Akhirnya dipanggil manusia, manusia, mau tanya, apa kira-kira yang bisa menghilangkan bulu ada di kaki? Ya, permes, silet. Maka si Bilqis siap menerima pinangan Nabi Sulaiman, cuma kata dia, aku belum pernah tersentuh kulitku dengan besi, jadi jangan dengan besi lah, karena sensitif kulitku, mungkin bersih ya. Kalau kulitnya orang Pasuruan besinya yang berat. Kemudian Nabi Sulaiman tanya sama jin, "Jin, apa kira-kira yang bisa menghilangkan bulu dari kakinya Bilqis ini?" Enggak paham saya Nabi Sulaiman. Jinnya enggak paham. "Setan, tahu enggak apa? Ada satu cara," kata setan, "untuk supaya bisa melontrokkan itu dan menjadikan kulit tadi itu bersih." "Apa?" "Digobrot kapur," katanya. "Nanti itu akan lontrok," kata dia. "Beneran?" "Bener," kata dia. Maka dilakukan itu dan akhirnya hilang itu semua bulu pada si Bilqis tadi itu. Sampai Nabi Sulaiman mengawininya. Nabi Sulaiman menetapkan dia tinggal ada di Yaman dan dibangunkan ada di situ 3 benteng yang sangat kokoh, yang menjulang, yang satu di Salhin, yang kedua di Bainun, yang ketiga di Amdan. Nabi Sulaiman tetap ada di Baitul Maqdis setiap 1 bulan 3 hari. Beliau Nabi Sulaiman berangkat dari tinggal ada di Yaman, berangkat dari Baitul Maqdis ke negeri Yaman tadi itu, cuma tidak naik kuda tapi diantarkan oleh angin seperti biasanya. Sampai akhirnya dari Bilqis tadi itu Nabi Sulaiman mempunyai turunan 1 anak laki. Ini versi yang pertama. Versi kedua, ketika si Bilqis telah masuk Islam dengan ajakan Nabi Sulaiman, maka Sulaiman berkata kepada si Bilqis, "Eh, kamu harus kawin ya. Coba cari 1 orang laki-laki daripada kaummu, aku mau kawinkan kamu dengan dia." Kata dia, "Mithli, ya Nabiullah, yang kihur rijal, aku ratunya dikawin sama rakyatku." "Ugatkan alimigomi al-malik wa sultan, kaumku ini raja-raja itu bawaanku, Nabi Sulaiman," kata dia. "Kepala pemerintahan bawaanku semuanya, Nabi Sulaiman, masa kawin dengan aku?" kata dia. Maka Nabi Sulaiman menyatakan, "Harus. Dalam Islam ajarannya kawin kamu, dan kamu jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan jaga image." Apa image itu? Jaim. Nah, jangan jaga wibawa. Kawin, karena itu diperintahkan dalam ajaran Islam. "Kalau memang harus, Nabi Sulaiman, maka aku pilih dari golongan Tubba, Malik Hamdan, Raja Hamdan." Maka Nabi Sulaiman memanggil dan mengawinkannya. Sampai akhirnya kawin. Kemudian Nabi Sulaiman menugaskan 1 jin, raja jin yang punya banyak pasukan jin, namanya Zuba'ah. "Eh Zuba'ah, aku perintahkan kamu harus bekerja untuk Raja Hamdan ini dan juga Ratu Bilqis sebagaimana kamu bekerja kepada aku. Nurut ya, turuti perintahnya." "Siap Raja." Nabi Sulaiman, "Siap kalau kamu dibanting sama jinnya." Akhirnya bekerja terus si jin ini untuk Raja Hamdan tadi itu bersama Ratu Bilqis sampai Nabi Sulaiman meninggal. Ceritanya begitu. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, gak mau neruskan sudah. Lawang takutnya patuhnya karena Nabi Sulaiman, bukan karena itu raja, tapi karena saat itu Nabi Sulaiman yang berkuasa. Maka jin tadi itu meninggalkan kerajaan daripada si Hamdan dari itu. Cerita ini dikutip dalam Al-Quran. Qila laha dkhulis sarah. Maka dikatakan kepada si Bilqis, udkhulis sarah, masuklah kamu as-sarah as-satah. Apa itu? Atap yang datar gitu ya, yang dibuat dari, karena tempatnya ada di atas ya, jadi namanya istana itu tidak ada di bawah, pasti naik ada di atas. Hah? Di bawah mungkin untuk dapur atau yang lainnya, jadi tetap statusnya seperti lantai tapi di atas gitu. Nah, di atas dibuat di situ dari zujaj, mumarradun bil gawarir, dari apa, bening bagaikan kaca. Dapat dilihat di dalamnya, di situ ada air yang mengalir, bahkan ikan-ikan yang hidup. Masuk kamu. Ketika masuk kelihatan itu kaget, wah basah semuanya nanti kita. Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Maka ketika si Bilqis melihat itu, dianggap itu adalah air. Wa kasyafat an saqaiha, maka dibuka betisnya si Bilqis tadi itu, dan Nabi Sulaiman duduk ada di atas singgasananya, ada di seberang sana. Maka ketika melihat kedua kakinya dan bagus, tidak seperti kakinya kuda, qala innaha sarhum mumarradun min qawarir, berkata Nabi Sulaiman, itu bukan air, tapi itu adalah, memang aku buat atap ini berlantaikan dengan dilapisi atau dipoles seperti daripada kaca. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak masuk Islam. Qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Dan akhirnya si Bilqis, ratu yang asalnya kafir, menjadi ratu yang Islam. Kemudian diceritakan kerajaan Bilqis tadi itu habis dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jadi raja umurnya masih 13 tahun. Meninggal dikatakan oleh ulama umurnya 53 tahun. Berarti umur kerajaannya 40 tahun. Tapi setelah itu habis kerajaannya Nabi Sulaiman, yang ada adalah, yang abadi adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini bisa kita ambil intisari dan beberapa faedah. Pertama, kalau mau kawin dengan perempuan, lihat dulu perempuannya, jangan tebak-tebakan, nanti akhirnya kecewa. Kenapa? Perempuannya ternyata dilihat dari jauh cantik, dari dekat seperti gedek misalnya. Karena itu dalam ajaran Islam, melihat perempuan yang akan dikawininya itu adalah dianjurkan. Bukan berarti berpacaran, tapi melihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Kalau sudah bagus, ya udah dipinang, enggak usah pacaran. Lah kalau sekarang komplit ngelihatnya, kadang-kadang hamil terlebih dahulu, itu nggak benar. Nabi Sulaiman melihat Bilqis bukan karena ingin melihat aurat, tapi Nabi Sulaiman ingin mengawininya. Karena itu sah-sah aja kalau Nabi Sulaiman mau melihatnya, boleh melihatnya. Paham ya? Malah dalam riwayat, siapa orang yang kawin tanpa melihat kemudian kecewa, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Kedua, Nabi Sulaiman mengetes calon istrinya. Kalau Anda mau mencari istri, dites. Ini layak enggak jadi istri? Jangan hanya pemuas nafsu Anda. Istri itu yang pandai. Istri itu yang tanggung jawab. Istri itu yang cerdas. Istri itu yang patuh. Dilihat sama Nabi Sulaiman, seberapa IQ-nya istrinya ini. Jangan nanti istri yang maunya sendiri, akhirnya suami yang ustadz goblok gara-gara istrinya. Itu banyak terjadi itu. Kenapa? Karena udah perempuan gak ngerti maunya sendiri. Itu bahaya. Itu bahaya. Karena itu dites. Ini punya akal enggak? Kalau enggak punya akal, udahlah, mundur aja dari dia. Kenapa? Orang perempuan itu kalau enggak dibekali dengan ilmu, lebih ngawur daripada laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal min ummati 'ala ar-rijal min ummati min an-nisa." Aku tidak meninggalkan satu penggoda, pengaruh yang lebih berbahaya bagi laki-laki umatku daripada perempuan istrinya sendiri. Tahu enggak laki-laki yang banyak korupsi itu gara-gara istrinya minta macam-macam itu. Ngawur kalau minta. Belikin cincin, Pak. Yang mana? Dituting si paling api. Ini. Berapa? 40 juta. Itu kalau bok. Belikin apa? Borgol aja. Soro ini. 40 juta bayarannya cuma 4 juta 10 bulan. Duitnya siapa yang dipakai? Mana ada perempuan milih yang paling murah? Kasih tahu perempuannya, kon ojok ke susu ya. Enggak boleh kamu tadi itu manja minta yang mahal-mahal karena bayaranku masih sedikit. Jujur kamu. Istri yang begitu baru yang dicari. Iya mas, siap. Itu. Lihat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab anaknya pernah minta baju. Pernah minta baju. Belikin ini, Bah. Enggak, belum punya duit, Nak. Belum punya duit. Loh kan nanti bisa dibayar. Dengan bayaran bulan yang akan datang. Diutang aja nanti kan bisa dibayar, diutang aja dengan bayaran yang akan datang. Marah Sayyidina Umar. Tahu abamu bulan yang akan datang masih hidup. Saya suruh minta bayaran dulu sekarang untuk belikan kamu. Maksudnya suruh bayarannya diawalkan. Nanti bulan yang akan datang tidak bayar lagi sudah, tidak menerima bayaran lagi. Minta supaya diawalkan bayarannya. Loh, saya minta duit negara untuk bayaran saya untuk bulan yang akan datang, padahal saya belum tentu besok masih hidup. Ngono. Sayyidina Umar bin Khattab karena itu radhiyallahu anhu terus setiap habis Jumat, setiap Jumatan. Lah kalau sekarang enggak pakai mikir. Seperti harta warisan sudah. Masya Allah, begitu orang dulu. Ah begitu, pasangan itu penting sekali untuk dipikirkan. Karena yang jelas, ketika suami baik, istri tidak baik, maka itu risiko suami yang baik akan menjadi kurban istri yang tidak baik. Selain itu, kesadaran dari si Bilqis ini jadikan satu pelajaran bagi kita. Bilqis tahu bahwa ini bukan kemampuan daripada manusia, tapi ini adalah di luar batas kemampuan manusia. Akhirnya Bilqis pun menyerah dan menyatakan Islam. Begitu seharusnya manusia itu. Jangan ngotot. Salah ngotot. Keliru ngotot. Kalau sudah kamu tahu kebenaran, maka pasrahlah untuk menerima kebenaran itu. Tinggalkan kefanatikannya. Ini keyakinan loh si Bilqis ini. Udah bertahun-tahun menyembah matahari sampai membuat bagaimana lubang-lubang dengan peredaran matahari. Kemarin sudah diceritakan. Tapi siap melepas keyakinannya itu karena memang melihat Nabi Sulaiman bukan dengan kekuasaannya, tetapi Nabi Sulaiman dengan kekuasaan Tuhannya pasrah masuk Islam. Bagus, terbuka hatinya. Ini sebenarnya orang-orang itu gak mau masuk Islam, dia gak mau fair. Kalau dia mau fair, dia akan paham gak pantas jadi Tuhan selain Allah. Gak pantas Tuhan selain Allah itu. Tuhan matahari. Lah kalau terbenam, peteng. Mana Tuhannya singitan? Jemblung singitan. Coba kalau fair, pakai akal yang minim aja, insya Allah paham. Gak ada Tuhan selain Allah. Tuhan api. Disiram air mati. Loh, Tuhan kalah dengan makhluk. Tuhan dipadamkan oleh makhluknya, oleh air. La haula wala quwata illa billah. Tuhan manusia. Manusia Tuhan. Tuhannya lagi istirahat. Yang lebih parah lagi, Tuhannya mencret. Manusia jadikan Tuhan. Kalau ada manusia tadi itu melakukan satu hal yang hebat, apapun bentuknya, menghidupkan manusia kah, menyembuhkan orang yang sakit kah, itu semuanya adalah bukan karena kekuatannya, tapi itu adalah bantuan Tuhannya. Manusia kok. Lah kalau manusia itu jadikan Tuhan, Tuhannya baru lahir. Sebelum lahir itu sopo Tuhani? Langit sudah wujud sebelum Tuhannya lahir. Bumi sudah wujud sudah sebelum Tuhannya lahir. Bapak mae iki lho sudah wujud sebelum Tuhannya lahir. Lagi sopo Tuhani kalau begitu? Cobalah pakai akal. Tuhan patung. Mendeli gak iso ketip. Kalau dia menjamkan kepala gak iso buka kepalanya. Lek mesem, mesem tok. Lek merengut, merengut tok. La haula wala quwwata. Kemudian bentuknya model-model, ada yang setengah Garuda. Makhluknya yang nyembah pakai dasi, pakai sepatu. Tuhan ini koyok manuk. Cobalah pakai akal. Ada yang dari batu, iso dipecel. Tuhan itu kok batu, nyembah batu. Akhirnya digawe koral, dibuat ngecor. Ada lagi kayu, Tuhannya dimakan rayap kropos. Cobalah Anda berpikir, pantaskah ada Tuhan selain Allah? Gak yo akal wis, akali eretika kalau perlu. Tapi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah kita dapat hidayah Allah. Walaupun gak profesor, walaupun gak dokter, walaupun masih ada yang jadi tukang becak, petani, tapi menyembah Tuhan Allah. Mereka yang profesor, ahli komputer, sing disembah menungso. Yang disembah, yang diimani adalah kayu, batu. Subhanallah. Iman tidak bisa dicapai karena akal manusia, tapi iman adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jogon, itu nikmat yang paling besar loh. Jangan sampai nikmat iman tadi itu akan bisa terpengaruh luntur gara-gara materi, gara-gara duniawi tadi. Terakhir ada di sini, bisa kamu ambil faedah, usahalah, berusahalah, wahai kaum yang beriman, kamu itu ngajak orang yang gak beriman menjadi beriman. Berusahalah kamu ngajak orang yang maksiat untuk bertobat, meninggalkan maksiatnya. Ojo kamu tadi itu cuek. Kamu harus tahu, di luar Islam itu mereka berupaya untuk mengajak orang Islam masuk agamanya mereka. Wis goro kalau ndak. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara itu tidak ada henti-hentinya, tidak puas sehingga kamu umat Islam ini meninggalkan ajaran Islam. Hati-hati. Setiap saatnya, dengan segala cara, dengan segala cara. Karena itu ketika umat Islam mau melakukan hal-hal yang islami, keberatan sebagian, keberatan. Undang-undang anti pornografi misalnya, tak setuju. Loh, agama mana yang setuju dengan porno itu? Bingung enggak kok nih? Wah, biar bebas. Bebasnya orang di Indonesia itu harus kaikat dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bebas tapi yang beragama. Kalau bebas di Amerika, enggak peduli ambil agama, masih nyembah sandal enggak apa-apa. Bebas. Bebas keyakinan, tidak ada yang bisa mempengaruhi keyakinan. Oke, bebas keyakinan, tapi agama yang resmi keyakinannya. Kalau bebas di luar agama yang diresmikan oleh pemerintah, itu ngadakan yang baru. Bebas berkeyakinan, komunis berarti bisa hidup. Kenapa? Dia juga berkeyakinan tidak ada Tuhan. Loh, iki minterno rakyat apa ngobloki rakyat model gini nih? Coba pikir baik-baik. Bebas itu yang mana? Bebas ngangkat Nabi Anyar, bebas jernih. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu kebebasan. Bebas mana? Ini tidak boleh ada. Kenapa? Karena tidak Islam, tidak Kristen, tidak Katolik, tidak Hindu, tidak Konghucu, tidak Buddha. Yang diresmikan cuma 6. Tekon di agamanya ri. Karena itu ini mau dibodoh-bodoh kita ini, mau dibodoh-bodoh gitu loh. Anda orang Islam, ayo jangan berbuat Islam. Wong-wong ini ngejak, bukan mokso. Ngejak, dia mikir. Mikir Pak, mikir. Ndi Tuhanmu, ndi Tuhanmu. Pantas lah Tuhanmu ini. Mikir gitu. Dia mikir. Lah kalau dia enggak punya pikiran, ya wis, la ikra fiddin. Enggak ada paksaan dalam urusan agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah menjadi jelas kok mana yang benar, mana yang tidak, mana yang dalam petunjuk, mana yang sesat, sudah jelas. Jangan mikir. Enggak apa-apa, kenapa? Orang-orang Nasoro, ayo kita bahas keyakinan, iman. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kita buktikan dari kitabnya kamu bahwa yang kamu anggap orang hebat, nabinya kamu kah, atau mungkin sekarang Tuhannya kamu kah, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kami akan bisa buktikan. Ayo, yang fair. Karena itu gak perlu kita takut, gak perlu kita menjadi kecil hati atau ciut. Duduk no kono Islammu, ojo peti, kamu adalah benar. Saya Islam, saya adalah Islam, ngajak orang masuk Islam, sing gelem, dak gelem urusanmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Orang-orang yang beriman, sabar ya. Perlu sabar loh dari beriman. Karena ada ujian, ada cobaan. Wasabiru, kemudian harus ada perlawanan sabar. Maksudnya apa? Nih, orang-orang di luar Islam, mereka itu dengan tangguhnya, sabarnya, telatennya ngajak untuk masuk agamanya mereka. Anda jadi orang Islam harus lebih telaten, harus lebih tangguh, harus lebih sabar. Ojo ngamuan. Kono ngejak, kono ngejak. Kono ngetokno duit, kono yo ngetokno duit pisan. Ojo bongol-bongolan jadi orang Islam. Nang kali kita kan enggak. Karena itu, ayo, alhamdulillah. Kalau dulu ada Abu Jahal, kalau dulu ada Abu Lahab, kalau dulu ada Fir'aun, kalau dulu ada Namrud, kalau dulu ada musuh-musuh besar, tapi sekarang presidenmu Islam, jenderalmu Islam, kapolresmu Islam, wali kotamu Islam, sekdae Islam, ketua DPR Islam, Islam, Islam, Islam. Kenapa Islam tidak bisa menampakkan keislamannya? Ini adalah satu kekurangan. Mungkin wong islami tidak bisa kerjasama. Mungkin wong islami tidak terbuka hatinya. Mungkin wong islami tidak mikir dengan Islamnya. Karena itu khatmul Quran, ayo kita jadikan momen. Wong Islam kembali lagi kepada ajaran Islam. Hebat. Kita harus kerjasama. Nih, Pasuruan sudah punya perda pengaturan Ramadan. Hebat. Alhamdulillah. Cuma harus dikawal, dikawal, dikawal. Terus mulai buka maneng Pak Sekda, warung-warung itu mulai buka maneng. Itu harus dikawal eman, tidak berwibawa nanti. Dibuatkan peraturan, udah digodok, musyawarah, ulama diundang, DPR sudah mengajukan, kemudian pemerintah setuju, mari ngono kalah ambil rombong bakso, kalah ambil rombong es. Saya waktu tadi berangkat dari Pasuruan menuju ke Probolinggo, menuju ke Nguling ya, ke tempatnya satu teman ada di situ. Saya lihat ono di tapaan ono telu. Buka. Ada di Bukir ada banyak, malah arek-arek sekolah. Loh itu maksud saya, difoto, ditangkep, gurune diceluk, wong tuane diceluk. Ini pembinaan akhlak, bukan benci. Biar tahu orang tuanya, anakmu ndak poso. biar dinasehati sehingga menjadi anak yang taat. Lah kalau menjadi anak yang taat, gurunya seneng, sekolahannya seneng, pemerintahannya seneng, orang tuanya seneng, anaknya sendiri akan seneng masa depannya. Gitu. Ini bukan karena kebencian. Demikian juga warung-warung yang dibuka, sing gede-gede dikawal kurnia. Deloken. Kemudian nikmat rasa, deloken. Enggak serius ini. Kenapa? Karena asal yang buka titik daun sinegor buka gede. Lah, biar berwibawa. Maksud saya biar berwibawa. Kita sanggup untuk bekerja sama. Tapi yang jelas alhamdulillah Pasuruan ini tidak seperti daerah yang lainnya. Enggak ada sweeping Ramadan Pasuruan. Aman kan? Aman, tapi kecemburuan sosial jangan dibangkitkan gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Yo, pegel, iki kok kurang ajar. Kalau saya ngelanggar, gak ganti helm langsung ditilang. Iki kok buka Ramadan padahal lo perdahai, kok gak ada tilangan belas gitu. Misalnya itu. Nah, karena itu harus ada begitu. Tapi yang jelas kita salut, kita doakan dan kita doa, kita dukung dari pemerintah yang ada sekarang, dari perda ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah semakin tahun akan semakin sempurna, akhirnya menjadi satu kesadaran dalam rakyat Pasuruan, sing dodol sadar, iyo Ramadan ndak pantas, astagfirullahaladzim, sing tuku sadar, astagfirullahaladzim, wis ndak poso, terang-terangan aku ndak poso. Akhirnya menjadi satu kesadaran. Tapi itu semuanya tidak cukup lewat ceramah, tapi juga harus kerjasama dengan aparat yang ditugaskannya. Semoga insya Allah acara Khatmul Quran ini selain mendapatkan barakah daripada Allah untuk kita, juga barakah untuk selain kita. Yang tidak sadar berkat Khatmul Quran akan diberi kesadaran oleh Allah. Yang maksiat berkat khatmul Quran akhirnya bertobat kepada Allah. Yang jadi baik insya Allah meningkat kebaikannya berkat khatmul Quran. Dan pemerintah insya Allah akan semakin serius untuk mengawal perda Ramadan ini. Dan insya Allah Pasuruan akan benar-benar terwujud menjadi kota santri, kota yang terhiaskan dengan al-akhlaqul karimah. Amin Allahumma. Amin. Nanti sebentar lagi kita akan bermunajat membaca Al-Allah bin Adroh, di antara bait-bait syairnya yaitu wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimil agli law kan ya'gil kan afkar tafakkar fi fanaha wa fi katrat ana wa fi gillat inaha. Tidak ada orang yang tamak, terlalu semangat berlebihan dalam urusan dunia kecuali orang yang mata hatinya buta. Enggak punya akal atau kurang akal. Kalau ada akal pasti mikir. Mikir apa? Mikir dunia ini bakal punah. Kerajaan Nabi Sulaiman punah. Kerajaannya Bilqis punah. Kerajaan-kerajaan itu punah. Dia akan mikir bahwa semua kekayaan di dunia ini akan hilang habis. Wa fi kathrat anaha, dan dunia ini banyak susahnya, banyak payahnya. Takonono sing dari petani, kesel enggak? Kesel. Takonono jadi polisi, kesel enggak, Pak? Kesel. Takonono yang jadi sekda, kesel enggak? Kesel. Tanya wali kota, kesel enggak? Kesel. Banyak keselnya. Ya begitu, memang dunia ini tempat kesel. Pasti kesel. Wa fi ghillat ghinaha, kemudian yang didapatkan sedikit loh ya. Kamu sampean misalnya sensus orang Pasuruan yang paling kaya siapa? Kira-kira kekayaannya itu separuh dunia? Seperempat? 10%? 1%? Berapa persen? Sekian persen. Cuma seluruh pikirannya, seluruh waktunya, seluruh usahanya 100% untuk mencarinya. Dapatnya begitu kecil. Coba kalau surga 2 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau urusan akhir akhirat, titik antuk yake. Urusan dunia habis-habisan banting tuang sautek di banting. Hasilnya dikit, saudara. Karena itu kita munajat bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka segala yang menutup hati kita. Amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit yaitu Syarifah Sukainah binti Syekhan bin Ja'far As-Sagaf, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala penyakitnya, diberikan sehat wal afiat zahir batin, dan kita yang sehat semoga dijauhkan daripada segala penyakit zahir batin. Al-Fatihah.